الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya jual beli. Kemudian kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam dari hukum-hukum seputar jual beli. Al-buyu'u al-manhiyu anha. Al-buyu'u al-manhiyu anha, jenis-jenis jual beli yang terlarang. Asal hukum jual beli diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba. Namun ada hal-hal yang menyebabkan tidak diperbolehkannya jual beli dan tidak sahnya jual beli tersebut, disebabkan karena tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat jual beli atau terjatuh ke dalam satu kondisi yang terlarang. Maka pada poin berikut ini akan diterangkan oleh beliau beberapa jenis jual beli yang tidak diperbolehkan dan diharamkan. Beliau mengatakan, naha syari'u al-hakimu an ba'dil buyu'i idza tarattaba 'alayha tadyi'un tadyi'un lima huwa aham. Syariat yang penuh hikmah ini melarang dari jenis, dari sebagian jenis jual beli apabila menyebabkan terlantarkannya dan terlalaikannya sesuatu yang lebih penting dari jual beli. Ka'an tushghila an ada'i ibadatin wajibah, seperti seorang yang melakukan transaksi jual beli yang melalaikannya dari menunaikan satu ibadah yang diwajibkan kepadanya. Aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin, atau menyebabkan timbulnya kemudaratan terhadap yang lain disebabkan karena adanya jual beli tersebut. Wa min hadhihi al-buyu'il manhiyyi 'anha, dan termasuk di antara jenis jual beli yang terlarang, yang pertama, al-bai'u wasyira' ba'da al-adhani tsani yaum al-jum'ah. Adanya transaksi jual beli setelah dikumandangkannya adzan yang kedua pada hari Jumat. Pada hari Jumat, yang dimaksud al-adhan al-thani, adhan yang kedua, apabila ditambah dengan adhan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu adhan yang menunjukkan masuknya waktu pada hari Jumat. Kata beliau, la yasihul bay'u wal syira' mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'da al-adhan ats-tsani. Tidak sah hukumnya menjual dan tidak pula membeli bagi orang-orang yang diwajibkan untuk menunaikan salatul jum'ah setelah dikumandangkannya adzan yang kedua, yaitu adzan yang menunjukkan masuknya waktu. Sebab di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikumandangkan adzan pada hari Jumat kecuali sekali. Pada masa Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau melihat bahwa merupakan kemaslahatan apabila ditambah adzan sebelum masuknya waktu untuk mengingatkan mereka yang memiliki rumah yang jauh dari masjid, mengingatkan mereka yang masih sibuk dengan berbagai kegiatannya untuk bersiap-siap menghadiri salatul jum'ah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan tinggalkanlah jual beli. Faqad naha Allah subhanahu wa ta'ala anil bay'i fi hadzal waqti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk melakukan jual beli pada waktu tersebut, yaitu di saat dikumandangkannya adzan untuk salatul jum'ah. Wan nahyu yaqtadi at-tahrim, dan larangan berkonsekuensi diharamkannya praktek jual beli tersebut. Wa adami sihhatil bay', dan tidak sahnya jual beli yang berlangsung pada saat telah dikumandangkannya adzan al-jum'ah. Maka ini poin yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, bahwa termasuk di antara perkara yang terlarang adalah melakukan transaksi jual beli setelah dikumandangkannya adzan untuk salatul jum'ah. Dan ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama. Disebutkan oleh Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid kesepakatan para ulama tentang hal ini, diharamkannya melakukan transaksi jual beli pada saat dikumandangkannya adzan pada hari Jumat. Beliau mengatakan, wa hadza amrun mujma'un alaih fima ahsab. Ini merupakan perkara yang telah disepakati, yaitu tidak diperbolehkannya jual beli عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر. Ketika dikumandangkan azan setelah zawal, yang menunjukkan masuknya waktu, sementara imam berada di atas mimbar. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perkara yang pertama. Adapun permasalahan yang kedua, apabila terjadi jual beli setelah dikumandangkan adzan, apakah jual beli tersebut sah atau batil, yakni tidak sah? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Yang masyhur dari madhab al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa jual beli yang terjadi pada saat dikumandangkannya azan pada hari Jumat hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Hukumnya batil. Sebagian para ulama, dan itu madhab dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa jual beli tersebut sah, namun pelakunya berdosa. Yang zahir wallahu ta'ala alam, pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar dalam hal ini, bahwa asal hukum larangan menunjukkan diharamkannya sesuatu. Wan-nahyu yaqtadil fasad, dan larangan tersebut menunjukkan rusaknya satu amalan. Maka jual beli dan transaksi jual beli yang terjadi di saat dikumandangkannya azan yang menunjukkan masuknya salatul Jumat, waktu Jumat, adalah jual beli yang batil. Jual beli yang batil. Dan ini yang dikuatkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan innal bay'a ba'da nida'il jum'ah al-thani haramun wa batilun aydan, bahwa jual beli setelah dikumandangkannya adzan yang kedua adalah perkara yang haram sekaligus batil. Wa alaihi fala yatarattabu alaihi atharul bay', sehingga tidak berpengaruh sama sekali transaksi jual beli tersebut. Fala yajuzu lil mushtari at-tasarruf fil mabi', maka tidak diperbolehkan bagi si pembeli untuk memanfaatkan apa yang telah dibelinya, karena itu bukan miliknya. Jual beli yang terjadi adalah batil, sehingga asal hukumnya dia tidak memilikinya. Demikian pula bagi penjual, tidak diperbolehkan baginya memanfaatkan uang yang telah dia terima, karena itu bukan miliknya. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan, kata beliau, wa hadhihi mas'alatun khatir, ini permasalahan yang berbahaya. Karena بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم. Karena ada sebagian manusia, mereka melakukan transaksi jual beli setelah azan yang kedua pada hari Jumat, lalu mereka mengambilnya menganggap itu adalah milik mereka, padahal tidak sah. Jual beli yang terjadi pada saat telah dikumandangkannya azan yang kedua, yaitu azan yang menunjukkan masuknya waktu Jumat. Dan terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama yang mengatakan batilnya jual beli yang terjadi. Apakah yang batil, yang tidak sah, hanya transaksi jual beli saja, akad jual beli saja? Bagaimana dengan akad-akad yang lain, seperti akad nikah dan yang lainnya? Apakah juga membatalkan disebabkan mereka melakukannya pada saat dikumandangkannya azan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukumnya sah. Yang batil hanyalah transaksi jual beli. Adapun yang lainnya, maka kembali kepada hukum asalnya itu sah. Dan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim hanyalah larangan untuk berjual beli. Sebagian para ulama menganggap bahwa seluruh jenis akad, dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi salah seorang fuqaha dari Al-Malikiyah, yang mengatakan bahwa seluruh jenis akad tidak diperbolehkan disebabkan karena illah, sebab dilarangnya melakukan jual beli tersebut menyebabkan seorang lalai dari zikrullah subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan mereka lalai dari menghadiri salatul jumaah. Al-Syeikh Abdul Aziz Na'adillah ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang hukum apakah diharamkan berjual beli ketika azan sedang dikumandangkan dan demikian pula setelahnya, maksudnya di hari-hari yang lain selain hari Jumat. Azan dikumandangkan lalu jual beli, apa hukum jual beli tersebut? Wa kaifal halu fi yaumil jum'ah, dan bagaimana kondisinya pada hari Jumat? Apakah yang diharamkan jual beli tersebut setelah adzan pertama atau adzan yang kedua? Kata beliau rahimahullah, al-bay'u yahrumu ba'da al-adhan al-awwal fil jum'ah. Jual beli itu diharamkan setelah adzan pertama pada hari Jumat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Fala yajuzu al-bay'u wasyira' wala al-ijara wala al-musaqa wala ghairu dzalik. Maka tidak diperbolehkan melakukan praktek apa saja, jual beli, ya, persewaan dan yang lainnya. Bal yajibu ay tafarraqa al-ibadu li salatil jum'ah, namun yang wajib hamba-hamba tersebut memfokuskan dirinya untuk salatul jum'ah, wa yubadir li salatil jum'ah, dan bersegera untuk salat Jumat. Wala yatashagal bi syai'in akhar, jangan dia menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Ammal awqatul ukhra faqad tulhaqu bil jum'ah wa qad la tulhaq. Adapun waktu-waktu yang lain selain dari hari Jumat, sedang azan transaksi jual beli misalnya, kata beliau ada kemungkinan dihukumi sama seperti hari Jumat atau tidak. Kata beliau, fal ahwatu lahu alla yuf'ala syai'un ba'da al-adhan. Sikap kehati-hatian bagi seorang untuk tidak melakukan aktivitas apapun setelah azan, setelah dikumandangkannya al-adhan, setelah azan ba'da zuhur atau al-asr atau maghrib, li'annahu qad yushghiluhu 'anil jama'ah, karena terkadang menyibukkan dia dari mengerjakan salatul jamaah. Fal ahwad lahu ay yahdhara dhalik illa yakuna syai'an yasiran ma yushghilu fala'allahu la haraja fi. Maka sikap berhati-hati adalah hendaknya seorang meninggalkan hal ini, kecuali kalau itu suatu yang ringan, yang mudah, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan transaksi, tidak menyibukkan dia dari sholat, maka semoga yang demikian tidak mengapa. Karena Allah Azza wa Jalla innama jaa'a 'anhu an-nass fi mas'alati al-jum'ah, sebab Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan nas tentang permasalahan sholat Jumat. Karena amraha 'adzim, karena perkara Jumat itu adalah perkara yang agung dan wajib untuk dihadiri. Dan tertinggal dari sholatul jum'ah, apabila dia tertinggal dari menghadirinya, tidak mungkin lagi dia bisa melakukan. Fa'amruha a'zam, maka perkara sholat jum'at ini lebih besar. Wahia fardul usbu', dan ini merupakan kewajiban yang terjadi setiap pekan. Fal maqsudu anna al-jum'ah la yuqasu 'alayha ghayruha. Yang dimaksud di sini bahwa salat Jumat tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Lakin idza hajara hadha syai' wa ta'ada 'anhu li'alla yushghilahu 'an al-jama'ah kana hadha aula. Namun apabila dia meninggalkan berbagai kesibukan, menjauhkan diri darinya agar tidak menyebutkan dia dari salatul jamaah, maka ini lebih utama. Wa bi kulli halin idza kana bai'uhu qad yushghiluhu an ada'i shalah fil jama'ati hurrim. Ya, yang jelas kesimpulannya kata beliau, apabila jual beli itu menyibukkan dia dari menunaikan salat secara berjamaah, maka jual beli itu menjadi haram. Jual beli tersebut menjadi haram. Walhasil ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, beberapa fatwa dari para ulama yang menerangkan tentang wajibnya meninggalkan berbagai kegiatan apabila telah dikumandangkan al-adhan, dan lebih ditekankan lagi pada hari Jumat, menyebabkan diharamkannya seorang melakukan aktivitas jual beli, bahkan menyebabkan batalnya dan tidak sahnya jual beli tersebut apabila dilakukan setelah adzanul Jumat. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.